الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan, apapun yang kita perbuat terhadap anak kita, terkait dengan jasmaninya, akan mendatangkan kebaikan di dalam hidup, dan perbuatan yang mendatangkan pahala yang besar, akan lebih besar lagi nilai tersebut di saat kita memperhatikan kebutuhan qulub, hati-hati mereka, kebutuhan ruh-ruh mereka. Ternyata kebutuhan yang besar ini ada di dalam ilmu agama. Kebutuhan yang besar ini sekali lagi ada di dalam ilmu agama. Kalaulah kita sebagai kedua orang tua telah melakukan yang terbaik buat anak kita, barakallahu fikum. Namun kita menemukan pada diri sang anak itu keluar dari harapan kita, keluar dari cita-cita kita, tidak sesuai dengan apa yang kita angan-angankan pada diri mereka. Sabar. Jangan tergesa-gesa. Dan jangan berputus asa. Sabar untuk tidak mendoakan yang jelek buatnya. Sabar untuk tidak kemudian menghancurkan mentalnya, maknawinya. Karena terkadang kurang sabar pada kedua orang tua itu, keluar kata-kata dan kalimat yang sepantasnya dia tidak ucapkan di hadapan anaknya. Apa di antaranya dia mengungkit kebaikan? Saya sudah berkorban, saya sudah biayai kamu. Anak mungkin akan bisa menjawab, tapi tidak berani dia menjawab. Loh, Bapak, Umi, kan itu tugasnya sampean untuk mencarikan nafkah dan kebutuhan buat saya. Tetapi dia tidak ucapkan. Namun jikalau itu yang didengar oleh sang anak ini, akan menjadi sesuatu yang dia rekam di dalam hidup. Kewajiban kenapa harus diungkit-ungkit? Yang ketiga, sabar. Bahwa dia ini punya suratan hidupnya. Dia berjalan terhadap apa yang ada dalam suratan takdirnya. Sabar untuk kemudian berusaha berada dalam kebaikan, membimbing dia. Sabar. Semoga ini adalah ujian buat engkau kedua orang tua. Di belakangnya disiapkan oleh Allah Jalla wa'ala kebaikan yang besar. Tapi jikalau tidak bersabar, sampai kemudian tak sadar, tidak sadar kalau dia mendoakan kejelekan buat anaknya, kalau Allah kabulkan di saat itu, siapa yang akan merugi? Siapa yang akan menyesal? Kalau sampai kita hinakan, kita rendahkan, kita caci maki dia, kita habisi dia, kita ungkit-ungkit kebaikan kita pada dirinya, barakallahu fikum, tidak akan membangunkan dia, karena dia sedang berada dalam perjalanan hidup yang tertera dalam suratannya. Ketika engkau bersabar untuk terus membimbingnya, mengarahkan dia, mengingatkan dia, menasihati dia, kita lapang dada untuk menerima kalau ini adalah sebuah perjalanan hidup yang harus terjadi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. InsyaAllah. Allahu Jalla wa'ala akan mengganjar kesabaran kita, wahai kedua orang tua. Betapa sabarnya, betapa istiqomahnya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam untuk menyelamatkan anaknya. Betapa sabarnya dia, barakallahu fikum. Namun tetap, keputusan Allahu Jalla wa'ala berbeda dari apa yang diharapkan oleh beliau. Anak meninggal dalam keadaan kafir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau adalah Rasul Allah pertama kali. Jangan putus asa. Perlihatkan yang terbaik untuk membantu mereka. Tidak ada kecuali bimbingan ilmu agama dengan berteladan ke para pendahulu kita yang soleh. Kalaulah perjalanan hidupnya akan kembali kepada jalan al-haq setelah dia beranjak dewasa, kemudian menikah, terjadi perubahan. Semakin baik langkahnya, semakin bagus, barakallahu fikum. Bukankah itu akan menyenangkan dan menggembirakan? Khidmatnya terlihat, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana jikalau kita berharap di saat dia mendapatkan petunjuk untuk kembali oleh Allah Jalla wa'ala, dengan kesabaran kita, dengan usaha kita, dengan doa yang baik, kita sampaikan kepada Allah, kita minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah kembalikan. Semoga. Apa yang direkam dari kekurangan orang tuanya akan diberikan maaf oleh Allah, dimaafkan olehnya, rahimani wa rahimakumullah. Padahal kan kita salah sebagai kedua orang tua. Di saat mengungkit-ngungkit, yang itu kewajiban dia. Mungkin tujuannya adalah untuk menyadarkan anaknya. Tapi jangan lakukan cara seperti itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin anak itu akan tersadar bitaufikillah ketika orang tua yang sabar mendidiknya ini sudah tidak ada lagi di hadapannya. Baru teringat, baru tersadar, maka itu akan menjadi tabungan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ahibbati fillah, jangan tergesa-gesa dan jangan putus asa. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik, maka ingat, hidup kita ini ada dalam suratan. Perjalanan hidup kita ini ada dalam suratan masing-masing kita. Al-Ab punya suratan, Al-Um punya suratan, anak yang pertama punya suratan, kemudian barakallahu fikum kedua, ketiga, dan seterusnya. Semuanya berjalan dalam suratan hidup yang sudah ada. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, ujarnya. Saya mengajak agar kita selalu berbesar hati dengan taufik dan hidayah belajar ilmu agama, menjadikan kita punya kesiapan apapun yang terjadi di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau misalkan terjadi sesuatu yang kita tidak harapkan pada anak kita, maka jangan kecewa. Terima dengan lapang dada bahwa ini adalah ujian dari Allah Jalla fi'ula. Jangan sekali-kali engkau usir anakmu ini dari cintamu. Engkau usir anakmu ini dari sayangmu. Barakallahu fikum. Jangan. Dia tetap adalah buah hati engkau. Kalau sekarang dicoba dengan sesuatu yang kita tidak sukai dari anak kita, semoga di belakang kesabaran yang ada pada diri kita, Allahu Jalla wa'ala simpankan pertolongan, berikan bantuan, kemudahan dan yang menyenangkan. Inna nasra ma'as sabri. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kami menemukan dan menjumpai kelezatan hidup itu bersama kesabaran. Ahibati fillah, anak adalah nikmat dari Allah. Anak adalah wahabah minallah, anugerah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Di satu sisi, anak itu adalah fitnah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, mari kita perkuat diri kita dengan ilmu agama, membentuk diri kita punya kesiapan untuk menghadapi ujian hidup dari manapun datangnya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Orang yang berupaya dan berusaha memperhatikan akhirat putra-putrinya benar-benar asing di kehidupan sekarang ini. Rahimani wa rahimakumullah. Di saat kemajuan media sosial, tawaran dari sana sini, barakallahu fikum, sampai kemudian sudah tidak lagi atau sedikit sekali yang memperhatikan agama, keselamatan, akhirat dari anaknya. Kita tampil, kita berada di depan untuk memberikan contoh bahwa ternyata dari barisan yang sedikit manusia ini ada orang-orang yang mempedulikan, menjaga, melindungi dengan ilmu agama dunia dan akhirat anaknya. Coba kita perhatikan anak yang sebaya dengan anak-anak kita. Wanita-wanita yang sebaya dengan putri-putri kita. Apa yang terjadi? Berarti kita telah memberikan andil besar terhadap negeri kita ini untuk menjaga dan melindunginya dari mara bahaya besar. Barakallahu fikum. Tapi ingat, usaha besar seperti ini tidak akan dilirik. Barakallahu fikum. Terkadang dengan mata sebelah, tidak hanya itu saja, dengan mata kepenjaraan, kebencian yang sangat barakallahu fikum. Dengan berbagai macam tuduhan, tudingan. Mulai dari kedua orang tua kita sebagai al-ab, mertua kita, wah berusaha untuk menggoyang. Usaha kita terhadap diri kita dan anak-anak kita, barakallahu fikum. Usaha fi ghayatil ghurbah. Usaha dalam puncak keasingannya di masa-masa sekarang ini. Tapi kita yakin, inilah solusi yang tepat untuk menjawab problematika di negeri kita ini. Inilah usaha yang tepat untuk kemudian menjawab problematika kaula muda dan mudi. Mendekatkan mereka dengan ilmu agama, barakallahu fikum. Membawa mereka ke dalam ilmu agama Allahu Jalla fi'ula. Mari kita dengarkan apa yang diucapkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Fal-adabul hasanatu khairun lil-awladi halan wa ma'alan min a'ta'ihim. Min i'ta'ihim adh-dhahaba wal fiddata. Adab-adab yang baik yang kita titipkan pada anak kita itu lebih baik di dunia wa ma'alan di akhirat daripada kita memberikan mereka emas dan dunia kita siapkan barakallahu fikum buat mereka. Wa anwa'il mata' wa anwa'al mata'id dunyawi, dan semua bentuk kenikmatan kenikmatan dunia. Li annal adabal hasanata wal akhlaqal jamilata yartafi'un wa biha yas'adun. Kata beliau, dengan adab yang baik yang kita titipkan, dengan akhlak-akhlak yang indah yang kita tanamkan, menjadikan mereka terdongkrak hidupnya, mereka menjadi orang yang mulia, mereka menjadi yas'adun, menjadi orang-orang yang berbahagia, barakallahu fikum. Wabiha, dengan titipan yang baik di dalam hidup mereka ini, yu'adduna ma 'alaihim min huquqillah wa huquqil ibad. Dengan titipan-titipan yang baik pada anak-anak kita, mereka bisa menunaikan hak-hak Allahu Jalla wa Ala dan hak-hak hamba Allahu Jalla wa Ala. Bukankah, wahai kedua orang tua, kita mempersiapkan generasi berkualitas di dalam hidup ini? Dia tahu tujuan hidupnya, kemana arah hidupnya, jalan-jalannya dia tahu untuk bisa lulus sampai kepada Allah Jalla wa'ala, mendapatkan cintanya, ridhonya. Bukankah ini adalah generasi yang berkualitas di dalam hidup? Karena tujuan diutusnya para nabi dan rasul adalah memperbaiki hamba-hamba Allah Jalla wa'ala, hubungan mereka dengan Allah, hubungan mereka dengan hamba-hamba Allah Jalla fi'ula. Bukankah orang yang seperti ini yang berkualitas di dalam hidup, barakallahu fikum? Jawabannya iya. Wabiha yajtanibuna anwa'al madari, wabiha yatimmu birruhum liwalidayhim. Maka dengan ini semua, titipan ilmu agama, anak tersebut akan bisa menjauhi hal-hal yang memudaratkan di dalam hidup. Bukankah itu kecerdasan? Bukankah itu adalah kepintaran? Bukankah itu adalah kebahagiaan? Bukankah itu adalah keberhasilan? Bukankah itu adalah andil besar dalam kehidupan di muka bumi ini? Barakallahu fikum. Jawabannya iya. Karena dia bisa mengukir kebaikan buat dirinya sendiri. Dan akan bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Bukankah dia telah melesat dalam kemajuan hidup orang yang berkualitas? Barakallahu fikum. Di negerinya ini sekali lagi maaf. Usaha yang dilakukan seperti ini tidak akan dilirik oleh banyak orang. Barakallahu fikum. Yang meliriknya, yang tahu hakikatnya adalah orang yang dibukakan hatinya, akal dan pikirannya dengan hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Kalau inilah sesungguhnya yang dipersiapkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Cukup ar-ra'iyah. Kepemimpinan itu dia berhasil membawa dirinya di dalam hidup. Kalau dia berkeluarga, akan terbaik. Kalau hidup bermasyarakat, akan terbaik. Sekali lagi, tidak banyak orang yang tahu tentang besarnya perjuangan kedua orang tua. Perjuangan orang-orang tua kita yang mengapu, yang mendirikan, atau yang membantu muslimin untuk bisa terwujudnya pendidikan di atas kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak ada yang tahu kecuali orang yang telah mendapatkan taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ahibbati fillah, kita semuanya bisa merasakan sebuah perbedaan hidup di saat kita digabungkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan taufiknya bersama orang-orang yang belajar ilmu, meniti jalan hidup dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Kita bisa menemukan barakallahu fikum perbedaan yang sangat jauh. Itulah hidayah dan taufik dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Dunia diwariskan buat mereka oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Ahibbati fillah, mari kita dengarkan ucapan dan bimbingan beliau terakhir. Amma ihmalul aula, adapun menyia-nyiakan dan tidak ada kepedulian yang tinggi terhadap anak-anak, fatararuhu kabirun wa khataruhu khatirun, dalam bahaya dan ancaman yang besar. Aru'aita, beliau mengajak kita, lau kana laka bustan fanammaitahu. Bagaimana pendapat Anda? Atau bagaimana pandangan engkau? Jikalau engkau memiliki kebun, lalu engkau jaga, barakallahu fikum, ya, sampai kemudian istatammat asjaru, tumbuh pohon itu, tumbuh di kebun, dipelihara, dipupuk, dijaga, dirawat dari hal yang akan merusak pohonnya, daunnya, buahnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. wa aina athimaruhu wa tazakhrafat zuru'uhu wa azharuhu, sampai kemudian buah-buahnya mulai kelihatan, kemudian ya cabang-cabangnya, ranting-rantingnya, bunganya. Setelah itu barakallahu fikum, thumma ahmaltahu. Setelah engkau memiliki itu semua, tiba-tiba engkau lalaikan dia. Tidak dipelihara. Falam tahfadhu. Engkau tidak jaga kebun itu. Engkau tidak jaga, tidak rawat. Walam tasqihi. Engkau tidak berikan, tidak menyiramnya. Wala tunaqihi minal afat. Engkau tidak menjaganya dari hama-hama. Lalu engkau menyiapkan pohon-pohon itu untuk berbuah linnumu fi kullil awqat, pada setiap waktu. Alaysa hadha min a'zamil jahl? Bukankah ini termasuk dari kebodohan yang besar, walhum ketololan? Punya kebun, ada pohonnya, barakallahu fikum, sudah kelihatan bunganya, kemudian calon buah sudah kelihatan, tiba-tiba kita tidak jaga, kita lalaikan, kita tidak perhatikan segala hal yang akan memudaratkannya. Lalu kita kepingin bisa memetiknya, memetik hasilnya setiap waktu, setiap saat. Kata beliau, bukankah ini termasuk dari ketololan dan kebodohan? Bagaimana engkau melalaikan urusan anakmu, kata beliau, padahal anak itu adalah harta karun. Anak itu adalah buah hati kita, barakallahu fikum. Anak itu yang akan mengopi hidup kita, yang akan bangkit melaksanakan tugas kita setelah kita tidak ada, atau di masa hidup kita. Dengan bergembiranya mereka akan menyempurnakan kegembiraan mereka. Selamatnya mereka akan menyempurnakan keselamatan kita. Keberhasilan mereka akan mendatangkan khairan katsira. Tapi beliau membawakan, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang mau teringatkan, yang mau belajar, yang mengambil pelajaran, kecuali ulul albab, orang-orang yang memiliki akal. Semoga Allah Jalla wa'ala memasukkan kita ke dalamnya, bahwa kita ingin menjawab, sebagaimana kita tidak ingin mengulangi masa-masa kita yang akan datang, jangan sampai akan diulangi oleh anak-anak kita. Sekarang waktunya kita menyiapkan diri, ahibbatil billah, biqadril istita', menyiapkan generasi dengan kemampuan yang ada untuk mengelola sebuah pendidikan ahlus sunnati wal jamaah. Sekurang apapun engkau, wahai saudaraku, wahai saudaraku, dalam menjalankan pendidikan buat anak-anak kita, tetap akan menjadi terbaik di dalam hidup ini. Setelah kita berupaya biqadril istita', kita serahkan nilainya kepada Allahu Jalla fi'ula. Dialah yang punya keputusan dalam perjalanan hidup kita dan usaha-usaha kita. Dia Allahu Jalla wa'ala yang punya catatan hidup terhadap perjalanan anak-anak kita yang sudah kita didik, yang sudah kita ajari, serahkan kepada Allahu Jalla fi'ula. Jadikan diri orang yang pertama kali bisa memetik hasil dari apa yang kita lakukan di saat berkiprah dengan dakwatullah tabaraka wa ta'ala, pendidikan di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti rapikan ketulusan dan keikhlasan kita. Jaga baik-baik tuntunan agama dalam menjalankan barakallahu fikum pendidikan ini, karena ini adalah warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan yang kita harapkan di saat kita mampu menjadikan usaha kita sendiri dalam menjalankan pendidikan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Insyaallah akan dibayar oleh Allah jalla wa ala di kehidupan dunia ini. Apa yang kita usahakan sudah diterima oleh Allah jalla wa ala, akan dibayar di dunia oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan akan dipersiapkan ganjaran nilai bayarannya lebih baik dari apa yang kita usahakan di akhirat kelak. Ahibbati fillah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Sebelum saya tutup, ada beberapa pertanyaan.